Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna 'ahdallah min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusal wa yusiluna fil ardh. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال الإمام سعد رحمه الله لما ذكر هل أهل الجنة ذكر أن أهل النار بعكس ما وصفهم به فقال عنهم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ما أكله عليهم على أيدي رسله وغلظه عليهم فلم يقابلوه بالانكار والتسليم بل قابلوه بالإعراض والنقض ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل فلم يصلوا بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح ولا وصل الأرحام ولا أدرأوا الحقوق بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله وابتغائها عوجا. أولئك لهم اللعنة أي البعد والذم من الملائكة من الله وملائكته وعباده المؤمنين ولهم سوء الدار وهي الجحيم بما فيها من عذاب الأليم. ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan ahli jannah, maka Allah juga menyebutkan keadaan ahli nar terbalik dari apa yang sebelumnya yang Allah sifati terhadap ahli jannah. Sifat mereka adalah walladzina yanquduna ahdallah, mereka-mereka yang membatalkan perjanjian-perjanjian terhadap Allah. Membali misaqi, setelah mengadakan perjanjian dengan Allah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menekankannya, menegaskannya, menguatkannya melalui lisan rasulnya, dikuatkan, ditekankan, akan tapi mereka malah membalasnya dengan menentangnya, berpaling darinya, menentang, memusuhinya. Dan mereka memutuskan arham. Lam yasilu ma'a bainahu wa bain rabbihim bil iman. Tidak menyambung antara mereka dengan Allah dengan keimanan dan amalan saleh. Wala wasalul arham, juga tidak ada menyambung arham, tidak memberikan hak-haknya, bahkan merusak di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan dan mencegah dari jalan Allah. Dan mereka malah memilih jalan yang bengkok. Maka mereka-mereka itulah ulaika lahumul la'nah, mereka mendapatkan la'nat. La'nat adalah dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dan dicela, dijauhkan dari Allah, dari malaikatnya, dari hamba-hamba orang-orang yang beriman, walahum su'ud dar, dan mereka memiliki tempat kembali yang buruk, al-jahim, neraka jahim, bima fiha minal azabil alim. Neraka jahim yang di dalamnya azab yang sangat pedih, waliyadzubillah, na'udzubillah minah. Fanasallahu al-afwa wal-afiyah wassalamah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Fadhlu barakallahu.